وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Beberapa ayat ini akan menemani kita untuk menjelajahi siapakah mereka yang akan menjadi penghuni-penghuni surga. Bagaimanakah amalan-amalan mereka dan seperti apakah sifat-sifat mereka? Mari ayat ini kita bahas satu demi satu. Allahu Azza wa Jalla katakan, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian, dari Tuhan kalian. Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah panggil kita, Allah ingatkan kita. Jangan sampai ternyata di antara kita masih ada, atau mungkin bahkan banyak mereka-mereka yang masih lupa dengan peringatan-peringatan Allah, yang mereka masih lalai dengan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla. Ternyata memang tidak sedikit yang lupa dan masih lalai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya dan kasih sayang Allah panggil kita, Allah ingatkan kita, bersegeralah kalian kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawatu wal ard, dan bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kenikmatan surga, barangkali akan menjadi sedikit gambaran untuk kita bisa membayangkan tentang bagaimana kenikmatan surga yang bakal Allah berikan kepada mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkannya dengan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna lillahi mi'ata rahmah, Allah itu memiliki 100 rahmat. Yang satu Allah turunkan ke muka bumi ini sejak awal mula Allah ciptakan langit dan bumi sampai tegaknya hari kiamat. Maka semua yang ada dalam kehidupan alam semesta ini, berbagai macam kenikmatan dan kemewahan dunia yang nampak dalam pandangan kita, dan mungkin masih banyak yang tersimpan yang belum terkuak dari perbendaharaan harta yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, ini adalah satu dari perwujudan dari asar rahmat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, yang karenanya kita saling mencintai, ayah dengan ibu, anak kepada orang tua, orang tua kepada anak, sesama teman juga demikian. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, binatang pun akan mengangkat cakarnya khawatir menimpa anaknya. Sekali lagi, ini adalah satu perwujudan dari satu rahmat yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan. Pertanyaannya adalah, yang di mana yang 99? Maka yang 99 itu Allah tahan untuk kemudian Allah sempurnakan, Allah gabungkan kembali dengan satu rahmat yang sudah Ia turunkan untuk keseluruhannya. Allah berikan secara sempurna kepada ahlul jannah, kepada penghuni surga. Maka tidak heran ketika kemudian Allahu Azza wa Jalla dalam hadis kudsi menyatakan, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan surga yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam satu orang pun dari hamba-hamba Allah jalla wa 'ala. Bagaimana bisa terlihat, bagaimana bisa terdengar ada orang bercerita dan terbetik dalam hati-hati kita sementara gambarannya sudah demikian. Rahmat Allah, karunia Allah begitu luas dan begitu besar. Bayangkan ketika Allah sebutkan dalam hadis yang lain, dalam hadis Al-Qudsi, yang hadis Qudsi juga terkadang dinamakan hadisul ilahi atau hadisul rabbani, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya orang pertama dari kalian seluruhnya, manusia pertama sampai terakhir sampai hari kiamat, dari kalangan jin dan manusia, mereka berada di satu tanah lapang, lalu masing-masing pribadi itu minta kepada Allah apapun yang ia minta. Si A menyatakan, ya Allah, semua pulau NTB milik saya, ambil sendirian. Ya Allah, pulau Bali buat saya, ambil sesukamu. Ya Allah, semua transportasi udara punya saya, ambil. Apalagi yang kalian minta? Setiap orang minta kepada Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Aku berikan masing-masingnya permintaannya. Maka Allah menyatakan, itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku dari perbendaharaan harta, kecuali seperti perbandingannya. Ini dalam rangka untuk takribul faham, mendekatkan pemahaman kita. Seperti jarum kita celupkan di tengah lautan yang dalam, kemudian ada air yang menempel di situ, ikut. Inilah gambaran dari air yang menempel bersama jarum itu, dari semua yang sudah Allah berikan kepada hamba-hambanya, masing-masing Allah penuhi permintaannya. Ikhwani fiddin, ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allahu Azza wa Jalla. Kalau demikian gambarannya, mungkinkah kita akan rela menukar akhirat dengan kehidupan dunia yang sesaat, yang menipu? Pasti setiap hati akan menyatakan, atau setiap lisan kita akan menyatakan, tentu tidak. Mustahil. Hati kita pun akan menyatakan, ya tidak. Tapi masalahnya, barakallahu fikum, bukan sekedar ucapan lisan atau keinginan hati kita sementara tidak ada wujud nyatanya dalam perbuatan kita. Tidak ada usaha, tidak ada upaya untuk mewujudkan apa yang Allah minta dari persyaratan-persyaratannya. Ikhwani fiddin, ma'asyurul muslimin, rahimakumullah. Akhirat sebagai kehidupan panjang, abadi, yang tiada ujungnya, tentu tidak akan kita relakan ditukar begitu saja dengan dunia yang sebentar, yang menipu. Ini kalau kita bercerita tentang jannah. Dan jannah itu, surga itu sudah Allah Azza wa Jalla ciptakan. Seperti itu pula neraka. Dia telah ada saat ini. Karena dalam ayat yang pertama tadi kita sebutkan, Allah katakan, "U'iddat lil muttaqin," disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Sesuatu yang telah disiapkan berarti dia telah ada. Silakan Ustaz, diminum airnya, sudah disiapkan. Mana? Ntar saya ke toko dulu cari. Ya belum disiapkan namanya. Yang disiapkan itu ada, diminum. Bismillah. Ini sudah disiapkan. Ya. Tapi kalau masih nyari, bukan disiapkan namanya. Maka kata para ulama bahwa kalimat u'iddat menunjukkan dia sudah ada. Dan bukti nyata lainnya adalah ketika Allahu Azza wa Jalla memi'rajkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku diperlihatkan surga yang kebanyakan penghuninya adalah siapa? Orang-orang miskin. Kebanyakan penghuni surga adalah orang-orang miskin. Dan aku diperlihatkan, ditunjukkan neraka Allah subhanahu wa ta'ala yang ternyata kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Faraaitu aktsara ahlihan nisa. Aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu kaum wanita. Para sahabat langsung spontan. Lima ya Rasulullah, kenapa ya Rasul? Apa kira-kira gerangan yang menyebabkan kaum wanita menjadi penduduk neraka yang paling banyak? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, bikufrihinna. Karena kekufuran mereka. Yakfurna billah. Mereka kufur kepada Allah. Tidak. Yakfurna al-ashir. Wa yakfurna al-ihsan. Mereka kufur kepada suaminya. Dan mereka mengingkari kebaikan suaminya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra. Summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat. Seandainya kalian wahai kaum laki-laki, wahai para suami, berbuat baik kepada mereka sepanjang masa, lalu di satu saat mereka mendapati satu saja dari perkara yang tidak ia sukai ada pada dirimu, dia akan menyatakan, aku belum pernah melihat ada satupun kebaikan ada pada dirimu. Kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan suami. Kalau ada kabar seperti ini, berarti menunjukkan di sini terkandung nasihat yang sangat agung, yang sangat besar, yang dikhususkan kepada setiap kaum wanita agar mereka berhati-hati dalam bab ini, jangan sampai ternyata mereka menjadi bagian dari orang-orang yang disebutkan Nabi kebanyakan penghuni neraka. Hati-hati wahai saudariku kaum muslimah. Jadilah kalian sebagai wanita-wanita salihah yang mensyukuri apa yang diberikan suami, biarpun itu sedikit, qanaah, merasa cukup. Tetapi bergembiralah. Di saat Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan di dalam hadis yang lain sebagai kabar gembira bagi kaum wanita, idza sallatil mar'atu khamsaha وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. Jika seorang wanita itu salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, tentunya dalam perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat kepada Allah. Karena Rasulullah menyatakan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, innamat ta'atu fil ma'ruf, hanyalah ketaatan dalam perkara yang baik. Maka Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang agung ini menyatakan, yang luar biasa, sebetulnya gampang, ringan, mudah untuk menjadi wanita salihah, menjadi istri salihah. Salat lima waktunya, berpuasa di bulan Ramadannya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu yang mana saja dari 8 pintu surga yang kamu sukai. Subhanallah. Luar biasa. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang saya hormati dan saya cintai, maka masing-masing kita akan berharap, masing-masing kita akan membuncah keinginan dalam dadanya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa sifat-sifat mereka, bagaimana amalan-amalan mereka yang akan mentakdirkan mereka masuk ke dalam jannah Allah? Maka Allah katakan dalam ayat ini, U'iddat lil muttaqin, disiapkan bagi hamba-hamba yang bertakwa. Jadi sifat penghuni surga itu dalam ayat ini yang pertama adalah mereka hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Takwa itu tergambar dalam kalimat imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka siapapun di antara hamba-hamba Allah yang mereka berupaya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka sungguh dia telah menjadikan al-wiqayah sebagai kata dasar dari kalimat taqwa. Dia telah menjadikan untuk dirinya wiqayah, tameng, benteng, perisai yang bisa menghalangi dia dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqwa. Maka hendaknya masing-masing kita taqwa kepada Allah. Sebagai wasiat yang telah Allah berikan kepada al-awwaluna wal-akhirun. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Bertakwa kalian kepada Allah. Dan subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diceritakan sahabat Al-Irbat ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan balighah wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu hari Nabi pernah memberi nasihat kepada kami dengan nasihat yang luar biasa, yang sangat menyentuh hati kami sampai kami bercucuran air mata karenanya. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwajjih. Kami katakan, wahai Rasul, seakan-akan nasihatmu pada hari ini nasihat terakhir dari orang yang hendak pergi meninggalkan kami selama-lamanya. Fa'ausina, maka berikan kami wasiat. Tentunya kalau itu adalah wasiat terakhir dari seorang yang hendak pergi meninggalkan mereka selamanya, akan dipilihkan wasiat yang paling berharga, yang paling bermanfaat dunia akhirat. Maka apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Usikum bitaqwallahi wassam'i watta'ah wa in ta'ammara alaikum 'abdun habasyi ila akhiril hadis. Aku wasiatkan kalian bertakwa kepada Allah sebagai wasiat yang menduduki urutan pertama dan terutama. Di samping memang fadilahnya juga luar biasa, yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan ia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Man di sini, kata para mufassirin, kata para ahli tafsir, man syartiyah. Ada persyaratan yang harus kita wujudkan, yang ketika itu terwujud, maka jawaban syaratnya akan Allah berikan. Yaitu apa? Syaratnya siapa yang bertakwa, jawaban syaratnya adalah yaj'allahu makhraja, Allah berikan ia jalan keluar atas semua problematika hidup yang menimpa dia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan dia rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Juga dalam ayat yang lain Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Luar biasa. Sebagaimana pula Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan bagi mereka barokat. Bukan cuma satu berkah, tapi barokah, barokah, barokah, barokah dari langit dan dari bumi. Allah berikan kita hujan yang dengannya menumbuhkan tanaman kita. Dengan hujan yang tidak menimpakan bala bencana dalam bentuk banjir bandang, longsor dan yang semisalnya. Barokah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Laisa sanatu alla tumtaru." Bukanlah yang namanya paceklik atau kemarau panjang itu kalian tidak dapat hujan. Walakinnas sanata antum taru walakin la tumbitul ar. Tapi yang namanya kemarau paceklik itu kalian dapat hujan tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman, malah menjadi bencana. Maka wujudkan iman, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu pula, iman dan takwa ini ternyata adalah sifatnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi sifat orang-orang khusus dari beberapa gelintir orang, tidak. Ini menjadi sifat bagi ahlul Islam, bagi ahlul iman. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kemudian Allah sebutkan sifatnya, mereka adalah yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi dari sini jangan kemudian, atau misal sebagian orang sempat bercokol di kepalanya sebuah akidah atau pemahaman yang meyakini bahwa yang namanya wali itu bisa berjalan di atas air, tidak mempan senjata-senjata tajam. Sarapan paginya kalau kita urap-urap dari campuran barakallahu fikum sayur-sayuran, dia urap-urapnya beling, paku-paku, keris-keris masuk semua dimakan jadi satu. Wah, ini wali yang seperti ini. Bukan. Kalau yang seperti ini menjadi gambaran dan sifat melekat yang dikatakan sebagai wali, tidak tembus senjata, coba kita lihat sejarah. Siapa yang tidak kenal sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an? Wali atau bukan? Wali, tidak diragukan. Bagaimana tidak menjadi bagian dari wali Allah, karena Rasul telah menyatakan beliau masuk dalam bingkai ahadul mubasyyirina bil jannah, 10 sahabat pemetik janji surga. Umar fil jannah, Umar itu di dalam jannah. Kata Rasul. Umar itu, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, kalau dia akan lewat di sebuah gang, di sebuah jalan, di ujung jalan itu ada syaitan, maka syaitannya lari terbirit-birit. Takut berjumpa dengan Umar. Bukan cuma sekedar preman kampung, bukan. Ya, kepalanya, kepala gengnya takut ketemu Umar radhiyallahu ta'ala an. Tapi apa yang kemudian terjadi menimpa beliau? Beliau mati, terbunuh, ditusuk dengan senjata di saat sedang melaksanakan salat subuh. Berarti bukan wali kalau begitu. La haula wala quwata illa billah. Berikutnya Utsman bin Affan. Siapa yang tidak kenal beliau? Khalifah yang ketiga. Dzun Nurain, pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang sangat pemalu sampai pun malaikat malu kepada beliau. Kita ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil malu sama kita? Yang ada mungkin kita malu-maluin. Dan beliau bagian dari ahadul mubasyyirin bil jannah wa Utsman fil jannah. Utsman di surga. Tapi sekali lagi ma'asyiral muslimina rahimakumullah, apa yang terjadi dan menimpa sahabat Utsman juga mati terbunuh. Dan mati terbunuhnya ditusuk bukan ketika sedang membela satu tim sepak bola atau ketika sedang ada konser dangdut, tidak ada. Sedang baca Quran. Darahnya muncrat dalam surah Taha yang beliau baca di saat itu. Sekali lagi, kita katakan bukan wali. La haula wala quwata illa billah. Ali juga demikian, barakallahu fikum, mati terbunuh. Mati terbunuh. Oleh kaum Khawarij. Padahal Nabi juga menyatakan Ali fil jannah. Pasca perang Khaybar, sebelum perang Khaybar, Nabi sempat menyatakan, la u'tiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu wa yaftahu Allah ala yadayhi. Esok hari akan aku berikan bendera kepemimpinan ini menjadi panglima perang Khaybar kepada seorang laki-laki yang memiliki tiga ciri dalam hadis ini. Satu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jujur dari hatinya, Allah bongkar kejujuran cinta dia kepada Allah dan Rasulnya. Satu, wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh, Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Dan yang ketiga, Allah berikan kemenangan bagi pasukan ini dengan ia ditunjuk sebagai panglima perang. Keesokan harinya atau semalam suntuk, para sahabat berbincang-bincang. Siapa kira-kira gerangan yang akan diberikan bendera tersebut oleh Nabi sebagai panglima perangnya? Ternyata esok harinya Rasul bertanya, Aina Ali ibn Abi Talib? Di mana Ali bin Abi Talib? Ya Rasul, kedua matanya sedang sakit, panggil. Maka Ali didatangkan di hadapan Nabi SAW, kemudian diludahi kedua matanya, sembuh seketika. Karena barokah dari ludah Nabi, semua yang ada dalam diri Nabi, dalam jasad Nabi barokah. Ludahnya, keringatnya, bekas wudunya, rambutnya, para sahabat itu saling berebutan asar yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi kita jangan disamakan. Kalau ada yang sakit mata, sini tak ludain. Atau ada di antara kita yang habis cuci kaki, sini tak minum bekas cucian kakinya. Tak sama. Ya, barokahnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ma'asyiral muslimina rahimakumullah, maka sifat dari wali itu yang Allah sebutkan dalam ayat tadi, alladzina amanu wa kanu yattaqun, iman dan takwa kepada Allah. Dan sejauh mana tingkat ketinggian dari wali ini, maka seberapa besar pula tingkat besar dan kecilnya, tebal dan tipisnya iman dan takwa kita kepada Allah. Kita beranjak kepada ciri dan sifat yang berikutnya. Allah katakan, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mereka suka selalu berinfak di saat lapang bahkan di saat mereka susah. Ternyata subhanallah, suka berinfak ini sudah menjadi sifat yang sangat melekat pada dirinya. Bukan sekedar dia menjadi orang yang suka berinfak di saat ia lapang, bahkan di saat sempit sekalipun. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wadh-dharra. Dan ternyata memang teladan dia adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah telah menyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. La Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedermawanan beliau, suka berinfaknya luar biasa, sampai dikatakan Nabi Muhammad itu lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup. Kita bisa lihat angin yang kita rasakan tidak pernah berhenti berhembus. Ternyata hembusan angin yang tak pernah berhenti, maka kedermawanan Nabi kita melebihi angin yang berhembus. Nampak dalam kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Suatu hari beberapa orang Ansar datang kepada Nabi minta, Rasulullah kasih, datang rombongan yang lain dikasih, datang yang lain dikasih, sampai habis yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan beliau katakan, aku tidak akan pernah menyembunyikan apapun kepada kalian. Bahkan dalam riwayat yang lain menyatakan, seandainya aku punya emas sebesar gunung Uhud, tidak akan kubiarkan harta itu ada padaku melebihi 3 hari. Kecuali beberapa yang aku siapkan untuk membayar hutang. Akan aku infakkan seluruhnya di jalan Allah. Coba kita lihat. Bagaimana kedermawanan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beliau pernah memberikan kepada seorang musyrik kambing yang memenuhi antara 2 lembah. Ada di antara kita yang punya kambing 1 lembah, semua dikasihkan ke orang dengan gratis tanpa syarat, sulit untuk ditemukan. Lah, yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada upaya ta'liful qulub, untuk melunakkan hati orang-orang yang bisa dilunakkan hatinya agar tertarik kepada Islam. Tertarik kepada Islam. Subhanallah. Orang ini pulang kampung, ternyata dia kepala kabilah. Sembari menyatakan, ya qaumi aslimu fa inna muhammadan a'ta ata'an la yakhshal faqah. Wahai kaumku, masuk Islam kalian. Karena Muhammad itu telah memberikan sebuah pemberian tipe orang yang tidak pernah takut miskin. Subhanallah. Makanya, kalau kita lihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bicara tentang masalah garis kemiskinan, Rasul itu sebenarnya bisa dikatakan berada pada garis atau di bawah garis kemiskinan. Bagaimana tidak? Aisyah pernah menggambarkan, menceritakan, belum pernah keluarga Rasulullah kenyang selama 3 hari berturut-turut. Aisyah juga menceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, pernah rumah tangga Rasulullah, semua rumah Rasul, istri-istri beliau, itu tidak menyala api selama 3 kali hilal dalam 2 bulan berturut-turut. Api tidak pernah nyala. Yang dimakan adalah al-aswadan, hanya kurma dengan air. Saya juga Ustaz, 3 bulan saya malah tidak menyala api di rumah. Terus makannya di mana? Ya di restoran. Lah itu orang kaya raya kalau begitu. Nah, sulit untuk kita cari yang demikian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan kehidupan Nabi benar-benar sederhana. Rasulullah baring pada tempat pembaringan yang memberikan bekas pada punggung beliau. Sampai Umar datang kepada Nabi dengan nada protes. Ya Rasulullah, Kisra dan Kaisar mereka berada dalam kemewahan yang mereka ada padanya. Tidakkah engkau mengambil yang lebih baik daripada ini ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Apa urusanku dengan dunia? Tidaklah permisalanku dengan dunia ini kecuali seperti seorang yang sedang melakukan sebuah perjalanan pada terik matahari yang panas, dia berteduh beberapa saat untuk berlindung, beristirahat, kemudian akan pergi melanjutkan perjalanannya. Ya kita juga sama. Dunia ini tempat sementara buat kita. Tempat kita bercocok tanam, akhirat menjadi tempat memanennya. Sama juga. Ad-dunya, sebagaimana dari kalimat asalnya dunia, sesuatu yang rendah, itu rendah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia itu berharga, Rasul akan Allah berikan seluruhnya. Dan Allah sudah membukakan bagi beliau mafatih, kunci-kunci perbendaharaan dunia. Walakinnahu yakhtar al-akhirah. Tapi beliau lebih memilih akhirat. Makanya kata para ulama, Rasulullah itu sebenarnya punya. Kalau dikatakan kehidupannya miskin. Tempat tidurnya terbuat atau na'am terbuat dari kulit yang kasar. Bantalnya isi dalamnya terbuat dari barakallahu fikum sabut. Isi bantal Rasulullah itu isinya sabut. Kalau kita isi bantalnya apa? Macam-macam ya. Ada silikon, ada kapas, minimalnya itu paling. Ada dakron, ada lagi bulu angsa. Tempat tidurnya juga spring bed. Jarang di antara kita yang tempat tidurnya spring bed. Tahu spring bed? Pering, bambu. Nah, tapi Rasulullah demikian. Dan memang dunia sekali lagi kita katakan di mata Allah sangat rendah. Tidak lebih berharga dibandingkan satu ekor sayap nyamuk. Kalau seandainya berharga di mata Allah Azza wa Jalla, tidak akan mungkin ada satu orang kafir. Ya Allah berikan mereka sesuap nasi. Tak mungkin. Tapi karena dunia rendah, tak punya nilai, ambil, ambil, ambil semuanya. Yang barakallahu fikum kata para ulama, setiap kali mereka makan dan minum, maka semakin menambah dosa, dosa, dosa, dosa mereka. Karena karunia Allah itu dikhususkan bagi kaum mukminin yang akan Allah berikan nantinya di jannah bagi mereka. Hadirin ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan saya cintai. Sudah waktunya azan? Belum ya? Ini sifat-sifat mereka. Suka berinfak. Suka berinfak. Dia yakin bahwa apa yang dia infakkan itulah hakikat dari harta dia yang sebenarnya. Semboyan dia. Firman Allah tabaraka wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Inna azabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Apa yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat-ayat tersebut dari sifat ahlul jannah atau amalan-amalan penghuni surga. Wal'afina anin nas, mereka orang yang suka memberi maaf kepada manusia. Atau sebelum itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra' wal-kadhimina al-ghaidha, mereka orang yang suka menahan amarahnya. Jadi sifat penghuni surga itu bukan orang yang gampang mengumbar amarah angkara murkanya. Seorang yang berupaya meredam jiwanya, menahan amarahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika ada orang mencaci maki, memfitnah dia dan segala macamnya, melakukan tindak kezaliman kepadanya, kemudian dia tidak membalasnya, dia tidak merasa seperti orang yang tidak punya harga diri, ini orang apa namanya penakut atau semisal dengan itu, tidak. Dia ingat barakallahu fikum bahwa seorang yang menahan amarahnya itulah sifat-sifatnya penduduk surga. Sifat-sifatnya penduduk surga. selama dengan catatan bahwa tindak kezaliman yang dilakukan terhadap dirinya sebatas urusan pribadinya, bukan urusan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar, kehormatan-kehormatan Allah diinjak-injak, tidak. Sebagaimana Rasulullah tidak pernah marah atas dirinya atau untuk dirinya, namun beliau akan marah ketika kehormatan-kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Laisa asyadidu bis-sur'ati, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Bukanlah hakikat orang yang kuat itu seorang yang menang ketika gulat, adu jotos. Tapi hakikat orang yang kuat itu adalah yang sanggup menahan jiwanya tatkala dia marah. Maka sifat yang berikutnya adalah wal'afina 'anil nas, suka memberi maaf kepada manusia. Bahkan yang berupaya untuk ia wujudkan dalam kehidupannya adalah bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan yang lebih baik. Bukan dengan kalimat dengan yang baik, tapi yang lebih baik. Berat Ustaz. Ada orang fitnah kita, ada orang mencaci maki kita, mengadu domba kita, malah dikasih hadiah. Memang tidak mudah dan tidak ringan. Makanya kata seorang penyair, as-sabru kasmihi murrun madzaqatuhu wa aniyatuhu ahla minal asal. Sabar itu sama persis dengan namanya. Rasanya itu pahit, tapi hasil akhirnya, kesudahannya, penghujungnya itu lebih manis dibandingkan madu. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla pada lanjutan ayat tadi dalam surah Al-Furqan, idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apabila sebelumnya antara dirimu dengannya terjadi permusuhan, ternyata sikap yang kita tunjukkan, yang kita balaskan kepadanya adalah perilaku buruknya kita balas dengan yang lebih baik. Ucapannya tetap lembut dan santun. Selama sekali lagi urusannya masalah pribadinya, bukan kehormatan-kehormatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata ka'annahu waliyun hamim, dia menjadi pembela setia. Dan Allah katakan dalam lanjutan ayatnya, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Tidak ada yang diberikan sifat seperti itu kecuali para penyabar dan orang-orang yang punya jiwa besar. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan bagi orang-orang yang suka bersabar itu dengan balasan tanpa batas. إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Diberikan balasan tanpa batas. Dan subhanallah, sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah menyatakan, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبَرِ. Kami mendapatkan baiknya kehidupan kami dengan kesabaran. Dan sahabat Ali juga pernah menyatakan, as-sabru minal iman bimanzilatir ra'si minal jasad. Sabar itu kedudukannya dalam iman seperti kedudukan posisi kepala di dalam jasad. Apa yang terjadi kalau kepala kita tidak ada? Apa yang terjadi? Tidak ada kehidupan. Meninggal. Maka kemudian beliau berteriak dengan lantang, ala innahu la imana liman la sabaralah. Ketahuilah, tidak ada iman bagi orang yang tidak punya kesabaran. Fasbiru anfusakum Maka sabarkan diri-diri kita, wahai kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada orang berbuat kezaliman kepada kita, kita punya hak. Kita punya hak untuk mengambilnya di hari kiamat. Kita punya hak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ketika Rasul bertanya, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu, wahai Rasul, tidak punya dirham, tidak punya uang perak, tidak punya harta benda. Maka Rasul menyatakan, "Al-muflisu min ummati." Hakikat orang yang bangkrut dari umatku ini, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat berjumpa dengan Allah membawa pahala salat, puasa, zakat, tentu juga amalan yang lainnya. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa daraba hada wa akala mala hada wa safaka dama hada. Dia juga datang kepada Allah dengan membawa dosa kezaliman kepada sesamanya. Pernah mencaci, pernah memfitnah, pernah memukul, mengambil harta saudaranya dengan cara yang zalim, menumpahkan darahnya, dan semua bentuk kezaliman. Akhirnya, barakallahu fikum, semua orang mesti akan menuntut ganti rugi. Dalam riwayat yang lain Rasul menggambarkan, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Benar-benar kalian akan menunaikan hak kepada pemiliknya di hari kiamat. Orang yang dulu pernah kita zalimi ketika di dunia akan kita gantikan rugi atasnya. Sementara kondisi kita pergi menghadap Allah dalam gambaran hadis yang diriwayatkan Muslim dari Aisyah, ini saling masuk-masuk ini ya hadisnya ini satu dengan yang lain. Digambarkan Rasul dalam hadis Aisyah, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Kalian akan dihimpun, dikumpulkan pada hari kiamat dalam kondisi tidak beralas kaki, tidak bersandal, tidak memakai pakaian sehelai benang pun, telanjang bulat, dalam kondisi tidak dikhitan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, idzan ya Rasulullah, yanzuru ba'dhum ba'dha, laki-laki dan wanita saling melihat. Kata Rasul, al-amru yawma idzin ashad min ayyuhimmahum dzak. Kengerian yang ada di hari kiamat itu jauh lebih dahsyat daripada sekedar ingin iseng misalnya ngelihat yang di sebelahnya. Wah, ini dulu memang saya tunggu-tunggu ini bunga desa di tempat saya, sekarang pengen tak lihat. Tidak ada urusan seperti itu sudah. Lah, setiap kalian benar-benar akan menunaikan hak kepada pemiliknya. Sampai kata Nabi, hatta yuqadali syatil jalha minasyatil qarna. Akan dibalaskan bagi kambing yang tidak bertanduk atas kambing yang bertanduk. Dua kambing ketika di dunia adu jotos. Tentu yang tidak bertanduk yang enggak kalah. Ini yang punya tanduk. Akan Allah balaskan di hari kiamat, ditegakkan qisas kepadanya. Kalau sudah Allah tampakkan keadilannya, ditunjukkan kepada semua hamba-hamba Allah, maka Allah katakan kepada binatang, kunu turaba, jadilah kalian tanah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang-orang kafir, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Lah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita dibangkitkan dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Kulkas, mesin cuci, mobil, rumah tingkat. Tidak kita bawa. Maka yang mau tidak mau, dua yang kita bawa amal baik dan buruk kita. Sudah kita bawa pahala tadi, membawa dosa kezaliman yang sudah kita sebutkan, si fulan minta ganti rugi. Kasih pahala salatnya, yang ini pahala zakatnya, yang ini umrohnya, yang sana hajinya, yang sana baca Qur'annya, sampai habis. Ternyata masih banyak yang antri. Dia tidak punya kebaikan lagi. Dosa mereka ditimpakan kepadanya, sampai kemudian ia pun dijerembabkan ke dalam neraka, menjadi al-muflis, orang yang bangkrut. Dia ma'asyiral muslimin rahimakumullah punya hak. Tapi seandainya dia memaafkan saudaranya, maka fadilahnya besar bagi dia, dan ia pun telah melepaskan saudaranya dari jerat hukum yang Allah tuntut pada hari kiamat bagi dia. Lantas bahagiakah kita dengan keadaan seperti itu? Tapi semua dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik dan karunia untuk bersifat dan berusaha beramal dengan amalan-amalannya ahli surga, yang dengannya Allah dengan taufik dan fadilahnya menjadikan kita semua termasuk darinya. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kekurangan, kesalahan, kata-kata yang mungkin kurang sopan dan berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.